apakah malaikat akan turun kepada majlis-majlis ahli bid'ah? Ya, ini urusan gaib. Tapi nampaknya tidak, karena majlis ahli bid'ah adalah majlis yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, yang bertentangan dengan syariat Allah, bagaimana malaikat akan turun kepada majlis-majlis mereka, sementara itu majlis yang dimurkai Allah Azza wa Jalla.